Yayi. Nuwun kula wonten dawuh Koko Prabu. Paduka sarimbit aja daya-daya kundur dhisik ngenten ana sakbalene putramu si Kakrasana Narayana lara ireng. Kula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Patih Saragupita kawulane nun wonten timbalan iki kali dawuh sinuwun. Aja wedi kangelan. Dawuhna marang para narakarya ing Mandura. Sapa kang mok percaya mangsa bodho? Kinen ngupaya marang Gustimu Kanoman Kakrasana Narayana lara ireng. Wanti-wanti dawuhku aja nganti bali kongkonanmu yen durung nderekake putraku Kakrasana nalara nelansi lara ireng. Kawulane nun luringi boten langkung dhateng Sendika Ngestu agen dawuh. Daya-daya kengabdi nyuwun pamit wadal pasuwanan. Ngiras pantes mbubarna Purwadya kang padha anggantung sebo. Pun kak jeneng ingsun bakal manjing jroning kedaton. Yayi Prabu Bismoko, Yayi Prabu Ugrasena ayo ingkang ndak kanthi manjing Sanggar Pamujan. Nyanyiun marang Giat Kang Maha Agung muga lebda ing karya utusan kanggo bakal ngupaya marang keponakanmu. Kula nuwun inggih Koko Prabu mboten langkung sawi kula dherekaken. Nuri monggo Koko Prabu kula dherekaken. Wis purna pangandikaning Sang Prabu Basudewa. Sabdo Brahmana Raja Sabdo Pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pengendikaning nata datan kena wulawali pindha we Kresna tumetes ing patra sita tan kena dene cali. Sang Naparsa kundur angratun tetak saking palenggan ngapit gampan kencana. Rek regetek ing ngadhep anghormati dhateng jengkaring Sang Katong. Tumapak ing padha datan alisir saking ugering wewaton.